Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu wujubi shaumi ramadhan. Wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaq bih. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab wujubi shaumi ramadhan. Bab kewajiban berpuasa bulan Ramadhan, wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaq bih, dan juga penjelasan tentang keutamaan-keutamaan berpuasa, wa ma yata'allaq bih, dan juga yang berkaitan tentang permasalahan puasa. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله سبحانه وتعالى berfirman: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Qala Allah ta'ala: syahrur ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas. Syahrur ramadhan, bulan Ramadhan, alladzi unzila fihi al-qur'an, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Huda linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Wabayyinati minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan. Minal huda wal furqan, dari petunjuk. Wal furqan, dan juga pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian syahida, mencaksikan bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Waman kana maridan, apabila di antara kalian sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari yang di lain hari, hari yang lain. Bab wujub siyam Ramadan. Di dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya berpuasa orang-orang sebelum kalian. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Dan kewajiban berpuasa adalah juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Alalladzina min qablikum. Siapa orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan sebelum kita? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman: Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkannya berpuasa orang-orang sebelum kalian. Ada yang mengatakan ahlul kitab. Dan juga ada yang dikatakan oleh para ulama haula'i al-yahudi wa nasar. Dan juga ada dikatakan oleh para ulama adalah jami'un nas, semuanya. Manusia semuanya. Umum. Dari para nabi dan juga umat-umat sebelum kita semuanya sampai hari ini, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa orang-orang yang diwajibkan berpuasa min qablikum, sebelum kalian, dikatakan oleh Ibnu Abbas jami'un nas, semuanya umum. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba ala alladhina min qablikum. Para ulama mengatakan, alladhina termasuk dari isim mausul, fahuwa yufidul umum. Isim mausul menunjukkan bahwa umum, yufidu al-umum. Berarti semuanya manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian para ulama mengatakan, puasa apa yang diwajibkan orang-orang yang sebelum kita? Ada yang mengatakan kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Ada yang mengatakan 3 hari dalam 1 bulan. Ada juga yang mengatakan 3 hari dalam sebulan dan yaumul asyura, puasa asyura. Dan di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwa diwajibkan berpuasa sebelum kita adalah puasa Ramadan. Mereka berdalilkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dan hadis Ibn Umar. Nabi SAW bersabda, siyamu Ramadan kataballahu alal umami qablakum. Berpuasa Ramadan adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Dengan ini para ulama berpendapat, sebagian pendapat jumhur ulama, bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah berpuasa yang di sana yang mengetahui hanya Allah saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa orang-orang yang sebelum kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dengan bilangannya berapa hari. Apakah 1 bulan ataukah 3 hari. Dan juga caranya seperti apa puasanya. Waktunya kapan, puasa Ramadan atau yang lainnya. Karena lafaz yang kita baca adalah mujmal. Kutiba alal ladina min qablikum. Dan tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menta'yin puasa yang sebelum kita adalah puasa apa. Tidak ada hadis yang sabit dari Nabi SAW. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Para ulama mengatakan bahwa inti dari berpuasa adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa senantiasa menjauhi semua larangannya. Dan juga senantiasa melakukan semua perintahnya. Karena ini adalah merupakan inti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa bukan hanya menahan dari rasa lapar, bukan hanya menahan dari rasa haus, akan tetapi seseorang senantiasa menahannya juga dari syahwatnya, menahannya dari perbuatan-perbuatan haram, menahan dari berbuat-berbuat kemaksiatan. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa berpuasa itu bisa menahan dari syahwat seseorang, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa in lam tastati fa alayka bisiyam fa inna lahu wija." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang kalian mampu ba'a." Ulama mengatakan ba'a itu mampu untuk berumah tangga, maka menikahlah. Fainahu aghaddu lil basar, karena bisa menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram. Wa ahsanu lil farj, juga bisa menjaga kemaluannya dari berbuat sesuatu yang haram. Fa in lam tastati fa alaihi bisawm, apabila kalian belum bisa untuk berumah tangga, fa alaika bisawm, bagi kalian untuk berpuasa. Fa inna lahu wija, karena berpuasa bisa mengendalikan syahwat seseorang, bisa mengendalikan dari perbuatan maksiat, bisa mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dengan ini seseorang berpuasa bukan hanya menahan dari lapar dan juga hausnya saja, akan tetapi menahan dari perbuatan-perbuatan haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bih wal jahl, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan dusta, wal 'amalu bih, dan juga perbuatan-perbuatan dusta, wal jahl." Al-jahl, para ulama mengatakan adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah seperti tabarruj, bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah, berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Falaisa lillahi haja ayyada at'amahu wa syarabahu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebutuhan dalam berpuasanya, dia meninggalkan makan dan minumnya saja. Walaupun berbohong tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa mengurangi pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa walaupun berbohong itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa mengurangi pahalanya. Karena dia hanya menahan dari lapar, hanya menahan dari hausnya saja, tidak menahan dari ucapan-ucapan dusta, tidak bisa menahan dari perbuatan-perbuatan al-jahiliyah. Falaisa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa as-siyamu jannah, bahwa berpuasa adalah jannah, perisai, benteng bagi seseorang. Benteng di dalam benteng supaya bisa menghalangi antara dia dengan maksiat, dibatasi dengan tiga benteng. Sebagaimana yang hadis yang insyaallah kita akan baca. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ شَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala bersabda, ini hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam. Semua amalan dari Bani Adam lahu untuknya illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena berpuasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa siyamu junnah, dan berpuasa adalah perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth. Apabila kalian berpuasa, di antara kalian berpuasa, fala yarfus. Yarfus yaitu al-kalamul fahish, ucapan kotor. Wala yaskhab. Yaskhab yaitu berbuat gaduh, teriak-teriak, yang lain sebagainya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Apabila ada yang mencaci seseorang, aw qatalahu, falyakul, maka ucapkanlah, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihi misk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Muhammad yang berada di genggamannya, la khulufu fami shaim, la khulufu fami shaim, baunya mulut seorang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihi misk, itu lebih baik di sisi Allah, min rihi misk, dari bau al-misk. Lisaim farhatan, orang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berpuasa berbuka, fariha bi fitrihi, dia gembira dengan berbukanya tadi. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan kegembiraan yang kedua, idza laqiya rabbahu, apabila bertemu dengan Rabb-nya, dia gembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Hadis pertama dari bab kewajiban berpuasa Ramadan ini tentang adab-adab seseorang ketika berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berpuasa adalah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ajzi bih, yang aku sendiri yang akan membalasnya. Berapa? Wallahu ta'ala alam. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini merupakan fadilah di dalam berpuasa Ramadan. Bahwa berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, asyamul junnah. Berpuasa adalah perisai. Berpuasa adalah benteng. Al-junnah dikatakan oleh para ulama wahiyal wiqayah minan nar awil ma'asi, yaitu yang senantiasa bisa menjaga seseorang minan nar, dari neraka api jahannam, wal ma'asi, dan juga dari kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu pembatas, penghalang antara dia dan kemaksiatan. Sehingga seseorang apabila dia berpuasa dalam rangka senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menahan laparnya, bukan hanya menahan hausnya saja, tapi menahan semua perbuatan-perbuatan maksiat, berbohong, dan juga amalan-amalan jahiliyah, itu semuanya sebagai perisai bagi dirinya di dalam dijaga dari neraka api jahannam. Karena jannah adalah perisai, benteng baginya. Sehingga seseorang senantiasa ketika berpuasa, dia meniatkan dirinya untuk senantiasa lillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai benteng untuk menghalangi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ, apabila di antara kalian berpuasa, maka فَلَا يَرْفُثْ, janganlah kalian berucap ucapan-ucapan kotor. Ucapan-ucapan kotor adalah ucapan-ucapan yang tercela, baik ketika di dalam berpuasa Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Apabila di antara kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, aw yasmut, atau diam. Diam itu lebih baik daripada seseorang berucap ucapan yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih ketika berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berpuasa, menahan laparnya, menahan hawa nafsunya. Maka apabila masih saja berbuat ucapan-ucapan kotor, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya, yang hanya menahan dari haus dan juga laparnya saja. Sehingga seseorang ketika berpuasa, janganlah berucap ucapan kotor. Wala yaskhab, dan janganlah berbuat gaduh, berteriak. Karena seseorang ketika berpuasa, itu hawa nafsunya menurun. Berbeda dengan seseorang ketika di luar puasa. Maka ketika berpuasa masih saja berteriak-teriak, yang berbuat gaduh, mengganggu orang yang sedang berpuasa, apalagi mencaci maki orang lain dengan mengadu domba, berbuat gibah atau yang lain sebagainya, berantem misalkan, ini orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, berantem, berucap ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta, mengadu domba atau yang lain sebagainya. Karena Nabi SAW mengatakan, fa in sabahadukum aw qatalahu, apabila ada yang mencaci maki atau qatalahu, memeranginya, maka ucapkan inni shaim, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Supaya orang yang mencaci kita, orang yang memerangi kita, itu sadar ketika kita ucapkan inni shaim, aku sedang berpuasa. Kan orang yang berpuasa menahan hawa nafsunya, menahan perbuatan-perbuatan maksiat, menahan dari ucapan-ucapan kotor. Karena seorang tidak boleh mencaci saudaranya dengan ucapan-ucapan kotor ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Maka ucapkan inni shaim, aku sedang berpuasa. Kan orang yang berpuasa menahan hawa nafsunya dari kemaksiatan-kemaksiatan. والذي نفس محمد بيدي لخلوف الفام الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ini fadilah dari orang yang berpuasa, bahwa baunya mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari baunya al-misk. Al-misk adalah minyak wangi yang paling harum baunya. Akan tetapi baunya orang yang berpuasa, mulutnya itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa wajar kalau mulutnya bau, berubah. Karena mulut ini bisa berubah apabila dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, mulutnya akan senantiasa berubah. Dengan ini orang yang sedang berpuasa boleh bagi mereka untuk memakai siwak, diperbolehkan untuk memakai siwak. Siwak itu disunnahkan. Dan lebih disunnahkan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu seseorang ketika membaca Al-Quran, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ketika akan berwudu, ketika akan salat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum berwudu. Dan juga niscaya aku akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak ketika akan salat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa siwak itu sunnah kapan saja, dan lebih sunnah, ditekankan sunnahnya ketika akan baca Al-Quran, ketika berwudu, ketika akan salat, dan juga ketika mulut ini berubah baunya. Sebagian orang ketika berpuasa memakai siwak. Dan juga disunnahkan seorang memakai siwak ketika bangun tidur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak." Ketika beliau bangun malam, yang pertama kali beliau lakukan yasusu fahu bisiwak, menggosokkan mulutnya dengan siwak. Karena orang bangun tidur, mulutnya akan berubah. Sehingga memakai siwak. Hal ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ini orang yang berpuasa boleh memakai siwak atau menggosok giginya. Jais. Akan tetapi ketika menggosok gigi, jangan sampai tertelan dari air ketika dia menggosok gigi. Allahu taala a'lam. Dan juga siwak ada sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketika meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada saudaranya Aisyah, Abdurrahman. Abdurrahman ketika itu sedang memakai siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal menunjuk kepada Aisyah, menunjukkan siwak. Dan Aisyah mengerti apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Aisyah mengambil siwak dan disiwakan ke mulutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li sha'in farhatan yafrahuhuma idza afṭara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, idza afṭara, ketika dia berbuka puasa, fariha bi fitrihi, dia bergembira dengan berbukanya tadi. Dengan ini seseorang ketika berpuasa disunnahkan untuk segera berbuka. Karena segera berbuka adalah sesuatu yang disunnahkan. Untuk menyelisihi dari orang-orang yang senantiasa mengakhirkan dari berbuka puasa. Dan insyaallah fadilahnya nanti kita akan baca ada bab tentang ta'jil fitr. Sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Sahal bin Sa'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma 'ajjalil fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Berbeda dari orang-orang kaum Syiah. Mereka berbuka puasanya atau azan maghribnya melihat bintang di langit. Sehingga ketika belum nampak bintang di langit, mereka tidak berbuka puasa. Walaupun matahari sudah terbenam. Lihat keluar, lihat ke atas. Matahari sudah terbenam. Mereka belum berbuka. Sudah melihat satu saja bintang di langit, baru mereka azan dan berbuka puasa. Dengan ini, seseorang senantiasa ketika berbuka puasa disegerakan. Berbeda dengan sahur. Bahwa sahur disunahkan untuk diakhirkan. Yang insya Allah nanti kita akan baca pembahasan tentang sahur. Bahwa sahur itu afdolnya diakhirkan. Tapi jangan mendekati azan. Kenapa? Karena sahurnya nanti buru-buru. 10 menit mau azan. Kebut macam. Ada waktunya. Disunahkan untuk diakhirkan, tapi jangan terlalu dekat. Karena seseorang senantiasa ketika akan sahur, dia tidak terburu-buru. Ingin minum air yang hangat, ingin makan dengan mengunyah dengan supaya sempurna pencernaannya, atau lain sebagainya. Sehingga ada jarak pula yang insya Allah nanti kita akan bahas pembahasannya tentang permasalahan sahur. Baik. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ini adalah merupakan kegembiraan orang yang berpuasa. Karena kita ketika akan berpuasa senang tunggu sebentar lagi. 5 menit lagi. 3 menit lagi. Tunggu. Ketika azan berkumandang mengambil segelas air. Nikmat sekali. Sehingga seseorang ketika berbuka puasa gembira. Ini adalah merupakan kegembiraan orang yang berpuasa. Fariha bi fitrihi. Kemudian yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kegembiraan yang kedua, apabila bertemu dengan Rabb-nya, dia gembira dengan puasanya. Karena puasanya telah sempurna. Karena puasanya adalah sebagai perisai bagi dirinya dengan kemaksiatan. Karena puasanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan ini adalah merupakan kegembiraan seseorang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Berapa? Wallahu taala alam. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Berpuasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala untuknya. Sehingga ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar. Orang yang berpuasa, dia mendapatkan kegembiraan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia gembira ketika dia akan berbuka. Dan di akhirat dia gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya yang sempurna. Tentunya puasa yang di sana senantiasa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan kaulazzur, ucapan-ucapan dusta dan juga perbuatan-perbuatan dusta dan juga al-amal jahiliyah, dan juga senantiasa tidak yarfas wala yaskhab, tidak berbuat ucapan-ucapan kotor, yang jelas secara umum tidak melakukan kemaksiatan. Wallahu taala alam. Wa hadha lafdh riwayat al-Bukhari. وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من عجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Dan pada lafaz Bukhari, Nabi SAW mengatakan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, min ajri, untukku, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamu li wa ana ajibih. Dan berpuasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dengan ini merupakan fadilah dari berpuasa Ramadan, bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa akan dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي الصيام فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه لخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Pada riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, kullu amali ibnu adam yudha'af, setiap amalan dari ibnu adam yudha'af, dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 lipat. Qala Allahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana izibi. Kecuali berpuasa, fa'innahu li, berpuasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, min ajli, untukku, lisyami farhatan, farhatun inda fitrihi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. La khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari rihil misk, dari baunya minyak al misk. Ini semuanya hal-hal yang berkaitan tentang fadilah dalam berpuasa, dan juga hal yang berkaitan tentang adab-adab berpuasa, bahwa berpuasa bukan hanya menahan dari hawa, dari hausnya saja dan juga laparnya, akan tetapi menahan dari syahwatnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan teruskan lagi insyaallah ta'ala pembahasan tentang bab wujumi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa yata'allaq bih insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.